إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullam walalani finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan taufiknya, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab Al-Mujahadah, dan di kesempatan sebelumnya kita sampai pada hadits yang ke-9. Maka di kesempatan malam hari ini kita masuk ke hadits yang berikutnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimallahu taala an Anas radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yatsba'ul mayyita thalathatun. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan mengikuti mayit, orang yang telah meninggal itu, 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Maka 2 perkara, 2 hal akan kembali dan akan tersisa 1. Yarji'u ahlu wa maluhu wa yabaku amalhu. Yang akan kembali itu adalah keluarganya dan harta bendanya. Sedangkan yang tersisa, yang terus mengikutinya, menemaninya adalah amalannya. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, yang sementara, sedangkan kehidupan akhirah adalah kehidupan yang kekal, yang abadi. Orang yang akan berbahagia adalah orang yang memperbanyak amalan saleh dalam kehidupan dunianya, agar menjadi sebab dengan amalan tersebut keselamatan di alam barzahnya pada hari kiamat ketika Allah bangkit sedangkan orang yang sengsara itu adalah orang yang menyanyiakan kehidupan dunianya semata-mata hanya mengumpulkan harta tersibukkan teralihkan dengan keluarga anak dan istrinya sehingga melalaikan tentang kehidupan akhiratnya padahal harta benda keluarga anak istrinya dan yang lainnya semuanya itu akan berpisah dengan dirinya. Naam, ketika seorang itu meninggalkan kehidupan dunia ini yang tidaklah tersisa yang terus senantiasa menemani seseorang ketika meninggalkan kehidupan dunia ini melainkan amalannya. Dan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala menyebutkan yang demikian tersebut. Ketika seorang meninggal yang mengiringinya hanya tiga perkara. Naam, keluarga, harta bendanya, dan amalannya. Yang mana dua perkara tersebut akan kembali. Akan meninggalkannya, akan berpisah dengannya. Sebatas mengiringi, mengantarkan sampai ke dalam kuburannya. Naam, yang kemudian kembali. Yang tersisa, yang terus senantiasa menemani adalah amalannya. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala dalam majmu' risalah beliau menjelaskan terkait tentang hadis ini. Nah, yang mana beliau mengatakan bahwasanya penjelasan hadis ini anna ibna Adam fid dunya labudda lahu min ahlin yu'ashiruhum wa malin ya'ishu bihi. Ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya anak Adam manusia dalam kehidupan dunia sesuatu yang pasti dia itu memiliki keluarga. Naam. Yang dia bergaul dengan mereka. Dan punya harta. Entah sedikit, entah banyak. Harta yang dia miliki. Ya. Keumumannya manusia punya yang demikian. Yang naam. Di mana dua hal ini sayufakunan wa yuriqum yang telah kedua yang meninggalkan dia ya tinggalkan dulu ima keluarganya itu meninggal duluan harta bendanya ternyata ya naam habis duluan sebelum dia meninggal atau sebaliknya dia yang nanti akan meninggalkan keduanya meninggal duluan naam sedangkan orang yang berbahagia kata beliau man ittakhadha min malihi ma yu'inu 'ala dzikrillah wa yunfikuhu fil akhirah. Naam, orang yang berbahagia, orang yang menjadikan di antara harta benda yang tersebut sesuatu yang membantu dirinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kemudian dia menginfakkannya, membelanjakannya untuk kehidupan akhirat. Fayakhudhu minal mal ma yablughu bi ilal akhirah. Dia hanya mengambil dari sebagian harta tersebut sebatas sesuatu yang akan menyampaikan dirinya untuk kehidupan akhirat. Dia akan menjadikan istrinya salihah untuk membantu terjaganya keimanannya. Oleh karena itu, ya, ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita, cari wanita yang solehah yang akan membantu dirinya untuk terus mengingat Allah, yang akan mengingatkannya ketika dia lalai dalam kehidupan akhirah, yang dengannya akan terjaga keimanannya. Naam. Ya. Yang itu diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menikahi wanita, pilihlah terkait agamanya. Yang mana seorang laki-laki menikahi wanita itu ya, apakah karena hartanya, ataukah karena parasnya, ataukah karena nasabnya. Naam. Demikian pula agama yang kemudian Nabi mengingatkan, hendaklah kalau ingin bahagia pilih agamanya. Naam. Ya, dia menjadikan istrinya naam yang salehah untuk membantu atas keimanannya. Naam. Ya, adapun kata beliau, man ittakhadha ahlan wa malan yusghiluna 'anillah fahuwa khasir, adapun orang yang menjadikan keluarga, harta bendanya, kemudian dia tersibukkan dengannya, melalaikan dari Allah, maka ini orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, orang-orang A'rab, saghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya, harta benda kami, keluarga kami telah melalaikan kami, maka mintakanlah ampun untuk kami. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Barakallahu fik. Jangan sampai kalian tersibukkan dengannya. Naam. Kemudian kalian terlalaikan dengan kehidupan akhirah mengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Dalam surat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Bukan harta benda kalian, bukan anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Harta benda, anak, sesuatu yang justru membantu dirinya untuk mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Naam. Makanya perlu mentarbiyah, mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh, solehah. Naam. Yang akan membantu untuk mengingatkan kehidupan akhirat, yang akan membantu untuk menjaga keimanannya. Naam. Ya. Diriwayatkan pula Al-Hakim dalam Mustadrak dari hadis Salih bin Sa'ad, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Naam. Masih perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala menukilkan naam hadis ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, antani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril, faqala, seraya malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah semaumu, sesukamu, tapi ingat, engkau akan mati. Nah, silakan engkau hidup semaumu, maka sungguh engkau itu akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun mufariquhu. Dan cintailah apapun yang engkau inginkan untuk engkau mencintainya, siapapun, apapun. Nah, tapi ketahui, ya, engkau suatu saat itu akan berpisah. Nah, akan berpisah. Apakah dia yang akan meninggalkan engkau duluan, ataukah engkau duluan yang akan meninggalkannya? Nah, cintailah apapun yang engkau inginkan, kan? Ketahui, fa innaka mufariqu, sungguh yang engkau akan berpisah dengannya. Wa amal masyi'ta fa innaka majziun bihi, dan beramalah sesukamu, sesungguhnya engkau akan diberikan balasan sesuai dengan amalan itu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhul lail wa 'izzu istighna'u 'anil nas. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu ketika bangkitnya dia di malam hari untuk melakukan ibadah qiyamul lail. 'Izzah, keagungan seorang muslim, kemuliaannya ketika dia mencukupkan diri dari perbuatan meminta-minta kepada manusia, mencukupkan diri dari manusia. Nah, barakallahu fiik. Kembali beliau melanjutkan, fa amman mata ibnu Adam, adapun ketika anak Adam itu meninggal, wantaqala min hadhihi dar, yang kemudian berpindah dari kehidupan dunia ini, lam yantafi min ahlihi wa malihi bi syai' illa bi du'ai ahlihi lahu wa istighfarihim. Ya, ketika seorang manusia anak Adam itu meninggal, berpindah dari kehidupan dunia ini, dia tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari keluarganya, dari harta bendanya, kecuali na'am, ya, dengan doa keluarganya tersebut untuk dirinya, permohonan ampun mereka untuk dirinya. Wa ma tsabata anhum min asyara, dan segala sesuatu yang ditetapkan dalam syariat atas amalan-amalan yang dilakukan keluarganya yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang meninggal ini. Naam. Amalan-amalan dari keluarga, dari anak kepada orang tuanya yang itu nanti akan memberikan manfaat kepada keluarga yang telah meninggal tersebut. Nah, berdasarkan apa yang ditetapkan dalam syariat. Naam. Ya, wa bima qaddamau min malihi baina yadayhi, dan segala sesuatu apa yang dia persembahkan dari harta benda. Nasuhan wa ta'ala berfirman, yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallahu biqalbin salim, pada hari di mana tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Dan sungguh kalian itu akan datang kepada kami dengan sendiri-sendiri, sebagaimana kami menciptakan kalian awal pertama kali. "Wa taraktum ma khawannakum wara'a dhuhurikum." Dan kalian itu akan meninggalkan segala sesuatu yang Allah karuniakan kepada kalian di belakang punggung-punggung kalian, yaitu sesuatu yang mereka itu tidak memberikan manfaat sedikit pun atas kalian. Naam. Ya, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Kalian akan tinggalkan harta benda tersebut. Sesuatu yang kalian tinggalkan itu untuk ahli waris kalian. Yang bermanfaat ya ketika kalian menginfakkan, mensedekahkan. Keluarga kalian tidaklah kalian bisa mengambil manfaat sedikit pun dari mereka kecuali kalau mereka mendoakan. Mendoakan kebaikan untuk kalian. Ya. Kepada seorang yang telah meninggal. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Kalau tidak, maka tidaklah orang yang meninggal itu bisa mengambil manfaat dari mereka. Fa amma khallafa in khallafa man yad'u lahu min ahli, adapun ya jika dia meninggalkan nam keluarga yang mereka itu mendoakan kebaikan untuknya, ataukah meninggalkan sesuatu nam yang dia persembahkan dari harta bendanya tersebut, ini yang akan memberikan manfaat, yang dia bisa mengambil manfaat darinya. Nam amalan jariah dari sedekahnya, sebagaimana hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqadha 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang itu meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah. Naam. Naam, ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, demikian pula waladin salih yad'ulah. Ya. Kalau dia meninggalkan harta benda yang dia infakkan di jalan Allah, ya, untuk membangun masjid, ma'ahid, dan yang lainnya dari amalan-amalan jariah, maka dia akan mengambil manfaat dari harta yang dia belanjakan. Demikian pula dia akan bisa mengambil manfaat ketika memiliki Naam, keluarga yang soleh, solehah, keturunan yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan. Naam, kebaikan untuknya. Ya. Barakallahu fik. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, ketika seorang meninggal, naam, meninggalkan keluarga yang diharapkan, naam, keluarga tersebut itu akan memberikan manfaat dirinya dengan mendoakan. Tapi kenyataannya, naam, keluarga tersebut justru mereka orang-orang yang lalai. Naam, ya. Barakallahu fik. Orang yang mereka tersibukan dengan hanya mengurusi bagaimana membagi harta warisannya. Naam. Ya. Maka keluarga beliau, kata beliau, tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya setelah sepeninggalnya, kecuali orang yang mintakan ampun untuknya, mendoakan kebaikan untuknya. Waqad la yafal, yang terkadang keluarganya tersebut tidak melakukan. Naam. Ghaflah, lalai. Waqad yakunul aznabi anfa'ul lil mayyit, terkadang orang asing yang bukan bagian keluarganya, tidak ada hubungan kekerabatan, itu lebih memberikan manfaat kepada orang yang meninggal. Naam. Ya, sebagai teman yang saleh. Ya kan? Naam. Kama qala ba'du salihin, sebagaimana dikatakan sebagian orang-orang saleh. Wa aina mithlul akh saleh? Di mana permisalan saudara yang soleh itu? Ya. Naam. Ahluka yaktasimuna mirathaka, keluargamu mereka membagi, sibuk membagi warisanmu. Ya, berapa jatahnya si fulan, si fulana, si alan, si alana. Naam. Lupa dengan ya, dirinya yang telah meninggal yang butuh untuk didoakan supaya bisa mengambil manfaat darinya. Naam. Sedangkan dia saudaranya ini, temannya ini yang tidak ada memiliki hubungan kekerabatan, merasakan kesedihan dengan meninggalnya si fulan, si alan. Dan dia pun mendoakan kebaikan untuknya dalam keadaan engkau wa anta bain adbaqil ard, mendoakan kebaikan dirimu di saat engkau berada di lubang yang sempit yang terhimpit padanya. Naam. Ya. Bahkan wa min ahlin man huwa aduwun, di antara keluarga ada yang menjadi musuh. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hati terhadap mereka. Naam. Ya. Barakallahu fik. Ini salah satu dari yang akan menemani, mengiringi seorang yang ketika dia meninggal akan mengiringnya, yaitu dari kalangan keluarga. Naam, yang tidak akan menemani dirinya tatkala dia sudah dimasukkan ke dalam kuburannya, akan kembali. Seseorang tidak akan bisa mengambil manfaat dari keluarga yang tersebut, kecuali kalau keluarganya itu adalah orang-orang yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya, memohonkan ampun untuknya. Maka perlunya untuk mentarbiyah keluarga, anak, agar supaya menjadi orang-orang soleh, solehah. Naam. Ya. Yang diharapkan nantinya setelah seorang meninggal itu mendoakan kebaikan untuknya, mohonkan ampun untuknya. Ya. Kemudian kata beliau, wa amal khalilu thani. Adapun sesuatu yang akan menemani, mengiringi orang yang meninggal, yang kedua, wa wal mal, yaitu harta. Ya. Fayarji'u inda sahibi awalan, yang mana harta ini pertama kali yang akan kembali dari keluarganya, dari pemiliknya. Ya, pertama kali akan kembali, akan meninggalkannya. La yadkhulu mahu fi qabrin, yang tidak akan masuk bersamanya dalam kuburan. Ya, terkadang kalau keluarga bisa ikut masuk kuburan untuk ikut membantu memasukkan ke dalamnya. Adapun harta awal usai Fayarju an sahibi awalan. Naam. Warujuhu dan kembalinya harta ini, kata beliau, kinayah an adami musahabatihi laufi qabri, adalah kinayah, kiasan, bahwasanya ya dia tidak akan menemani pemiliknya dalam kuburannya dan masuk bersamanya. Waqad fasara ba'dhum al-mal ar-raji', na'am, biman yatba'uhu min raqiqihi. Dan sebagian para ulama menjelaskan, menafsirkan harta yang kembali yang dimaksud ini, yang dia mengikuti mayit ketika meninggal, itu adalah budaknya. Kan budak bagian dari harta. Naam. Dia mengiringi bersama orang-orang yang mengiringi, yang dari keluarganya, orang-orang yang bertakziah padanya. Naam. Sebagian mengatakan dimaksud di sini adalah budaknya. Yang dia pun akan kembali bersama keluarganya pula dan orang-orang yang mengiringi. Fala yang muntafiul mayyit bi syai'in min malihi. Naam. Ya. Ba'da mautihi, maka orang yang meninggal sama sekali tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari harta bendanya ketika dia telah meninggal. Illa, kecuali bima kana qaddamahu baina yadayhi, kecuali harta benda yang dia persembahkan di hadapannya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, na'am, yuqaddimu alaihi wa huwa dakhilun fi amalihi alladhi yashabu fi qabrihi. Maka sungguhnya apa yang dia persembahkan untuknya, untuk dirinya, itu pun akan masuk dalam amalannya. Segala sesuatu dari harta benda yang dia persembahkan, yang dia belanjakan, yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya masuk dari amalannya, yang tentunya ya juga akan mengikutinya ketika dimasukkan dalam kuburan. Naam, fa innahu ya mayuqaddimu alaihi wa huwa dakhilun fi amali, maka sesungguhnya sesuatu dari harta benda yang dia belanjakan, yang dia infakkan di jalan Allah, itu pada hakikatnya masuk dalam kategori amalannya. Alladhi na'am yusahibu fi qabri, yang akan menemani dia dalam kuburannya, yang akan terus menemani. Kalau itu dia persembahkan. Na'am. Ya. Fa'amma makhalafau watarokahu fawali warafatihi lalahu. Adapun apa yang dia tinggalkan dari harta benda, nah, maka itu bukan miliknya. Itu untuk ahli warisnya. Naam. Wa inna makana khazinan liwarathatihi, itu adalah merupakan harta simpanan untuk ahli warisnya, bukan dirinya. Dia tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun darinya. Telah diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat, dari Mutarrif, dari ayahnya. Naam. Beliau mengatakan, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqra, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian itu bermegah-megahan. Naam. Yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Qala wa hal laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Naam, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, tidakkah bagimu wahai anak Adam, wahai manusia, dari hartamu kecuali sebatas apa yang kau makan, yang kemudian kau telah menghabiskannya, apa yang kau pakai, yang kemudian kau telah merusakannya, atau yang kau sedekahkan, yang kemudian terus akan berlanjut bersamamu. Ini hakikat harta dari manusia yang dia miliki. Baik yang dia makan, ya, untuk kebutuhan makan minumnya, atau pakaiannya. Kemudian yang dia sedekahkan, itu hartanya. Nah, itulah hakikat harta yang dimiliki oleh masing-masing dari manusia. Nah, barakallahu fik. Apa yang dia simpan, maka itu ketika dia meninggal, itu bukan miliknya, itu adalah untuk ahli warisnya. yang dia tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun darinya. Naam. Ya. Dan juga naam. Dalam riwayat Imam Muslim juga, yaqulul 'abd, berkata hamba, mali mali, hartaku hartaku, innama lahu min mali thalathatun, sesungguhnya bagi hamba tersebut dari hartanya itu tiga hal. Ma'akala fa'afna aw labisa fa'abla aw a'ta fa'aktana faktana wa masiwa dhalika fawwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Naam. Ya. Maka harta bagi seorang hamba itu hanya tiga perkara. Apa yang dia makan, kemudian dia habiskan. Apa yang dia pakai, kemudian dia merusakkannya. Apa yang dia berikan, sedekahkan, infakkan, maka dia akan memilikinya. Selain itu, ya sesuatu yang akan pergi, sesuatu yang akan dia tinggalkan untuk manusia, yaitu untuk ahli warisnya. Nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum mal warithihi ahabbu ilai min malihi. Siapakah di antara kalian harta ahli warisnya, harta pewarisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Nah, siapa di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kepada para sahabat yang harta pewarisnya itu lebih dia cintai dibandingkan hartanya dirinya sendiri. Qalu, para sahabat pun mengatakan, ma minna ahlun illa maluhu ahabbu ilaih. Tidaklah seorang pun di antara kita ya Rasulullah, melainkan harta dirinya sendiri yang lebih dia cintai tentunya dibandingkan harta pewarisnya. Hartanya dirinya sendiri yang lebih dia cintai. Naam. Ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna malahu ma qaddama wa mal warithi ma akhara. Harta dia sendiri itu apa yang dia persembahkan, apa yang dia belanjakan, yang dia infakkan, yang dia keluarkan di jalan Allah, itulah harta dirinya. Naam. Adapun harta pewarisnya, ahli warisnya, apa yang dia tinggalkan, apa yang dia simpan. Naam. Ya. Ketika dia meninggal, ya dia tidak mengambil manfaat sedikit pun. Itu harta ahli warisnya. Kalau memang mencintai hartanya sendiri, ya banyak-banyak bersedekah, berinfak, membelanjakan di jalan Allah. Naam. Fala yantafi'u 'abdu min mali illa bima qaddamahu li nafsihi wa anfaqahu fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba akan mengambil manfaat dari hartanya kecuali dengan apa yang dia persembahkan untuk dirinya sendiri dan dia belanjakan di jalan Allah azza wajal. Naam. Fa amma ma akala wa labisa fa innahu la lahu wa la alaihi. Adapun harta yang dia gunakan untuk makan, minum, yang dia gunakan untuk pakaiannya, maka itu bukan untuk kebaikannya, bukan untuk jelekan dirinya. Kecuali ila an yakuna fi niyatun shalihah, kecuali ada niatan yang baik ketika dia makan, minum, dia niatkan supaya memiliki fisik yang sehat, yang kuat untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik. Naam. Dengan sempurna. Ya. Dia meniatkan ya memakai pakaian tersebut untuk menutupi auratnya. Ya. Memakai pakaian yang baik, yang bersih ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menggandengkan niat yang baik. Kalau tidak, lalahu walalai. Naam. Ya. Barakallahu fik. Adapun apa yang dia belanjakan untuk kemaksiatan, nah maka itu jelas sesuatu yang akan menjadi kejelekan untuknya, bukan kebaikan untuk dirinya, karena digunakan untuk dosa dan kemaksiatan. Wa kadzalika ma amsaka wa lam yu'addi haqqallah azza wa jalla. Demikian pula apa yang dia tahan dan dia tidak menunaikan hak Allah, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak dia membelanjakan dalam perkara-perkara yang wajib untuk Allah keluarkan, tidak menafkahi keluarganya misalnya. Naam. Ya, maka masuk juga sesuatu yang akan memadzuratkan, membahayakan dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah." Naam, fabashirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mereka menyimpan emas perak tidak naam menginfakkannya di jalan Allah dengan adab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa bi ajibahum wa junubum wa dhurum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari, ingatlah, pada hari di mana emas perak tersebut dipanaskan di dalam neraka jahannam, kemudian dengannya dahi-dahi mereka akan disetrika, lambung-lambung mereka, punggung-punggung mereka dengan harta yang mereka simpan, yang mereka tidak mengeluarkan zakatnya, yang tidak mereka menjalankan hak-hak Allah yang wajib. Seraya dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah yang kalian simpan untuk diri kalian, maka rasakanlah naam adab tersebut atas apa yang kalian simpan padanya. Maka kata beliau, orang yang berakal adalah orang yang mempersembahkan hartanya naam untuk dirinya, ya, dalam perkara-perkara yang cintai, yang disukainya naam, sehingga dengannya dia akan mendapatkan keberuntungan di tempat yang dia akan tinggal dalam kehidupan yang berikutnya. Ya, ketika orang mencintai sesuatu, tentunya dia ingin supaya sesuatu yang dia cintai itu terus menyertainya, menemaninya. Tatkala dia mencintai hartanya, mengharapkan supaya harta tersebut terus menemaninya. Lah, bagaimana supaya harta itu menemaninya? Belanjakan di jalan Allah, keluarkan di jalan Allah, infakkan, sedekahkan. Jangan dia tinggalkan untuk yang lainnya. Naam, kalau memang dia cinta hartanya tersebut untuk terus menyertainya, belanjakan. Nah, kalau tidak dibelanjakan, tidak diinfakkan, berarti tidak mencintainya harta tersebut. Nah, jangan ditinggalkan untuk yang lainnya, yang kemudian dia akan menyesal, penyesalan yang tidak akan bermanfaat. Nah, berkata sebagian para raja, ya, kepada Ibnu Hazim Az-Zahid, kata beliau, naam, mabaluna nakrahul maut. Kenapa kok kami, ya, enggak suka yang namanya kematian, membenci yang namanya kematian. Naam, takut terhadap kematian. Ya, maka beliau mengatakan, qala li ta'zimi kadunya. Hal itu disebabkan karena engkau mengagungkan dunia ini. Ja'alta malaka baina ainik. Engkau menjadikan hartamu itu di hadapan matamu. Fa anta takra firaqahu, maka engkau pun enggak suka untuk berpisah dengan hartamu tersebut. Naam. Ya. Kalau memang enggak suka berpisah, ya supaya terus menemaninya, ya belanjakan. Walau qaddamta li akhiratika, naam, la ahbabta luhuqa bihi. Sekiranya engkau membelanjakan hartamu tersebut untuk akhiratmu, niscaya engkau akan cinta untuk segera menyusul hartamu tersebut. Tidak akan takut mati, ingin bertemu dengan sesuatu yang dia cintai. Nah, ya. Qala ta'ala lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan yang namanya kebaikan sampai kalian membelanjakan apa yang kalian cintai. Kata beliau Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, la yu'jibu syai'un min malihi illa qaddamahu lillah. Tidak ada satupun dari harta benda yang dia itu kagum dengannya, yang dia takjub, yang dia mencintainya, melainkan dia langsung mempersembahkan, mengeluarkan harta tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu kana yauman, hingga suatu hari beliau mengendarai suatu kendaraan unta. Fa'ajabathu, yang dia kagum dengan unta ini, suka dengan unta ini. Fanazala anha fil hal, maka pada saat itu pula segera beliau turun dari untanya, naam, kemudian mengikatnya, waqalladaha wa ja'ala hadiyan lillah, dan menjadikannya sebagai hadiah untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, ini yang akan mengiringi orang yang meninggal yang kedua, yang nantinya akan kembali. Kalau ingin tetap terus menemaninya, jadikan harta tersebut na'am sebagai sesuatu yang dia persembahkan untuk dirinya sendiri dengan membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yaitu na'am ya amalannya yang senantiasa akan menyertainya, terus bersamanya. Ya. Na'am akan masuk bersamanya tatkala dia dimasukkan dalam kuburan dan akan senantiasa menyertainya di saat dia dibangkitkan dari kuburannya dan terus dia akan menemaninya. Amalan tersebut tatkala dia di padang mahsyar, tatkala didekatkan matahari di atas kepala-kepala manusia sejarah 1 mil, yang akan menemaninya tatkala manusia tersebut di atas sirat, jembatan, di atas jahanam yang samping kanan ini adalah kalali yang menyambar-nyambar. Hanya amalan yang bisa menyelamatkannya. Demikian pula amalan ini yang akan menemaninya tatkala ditegakkan timbangan amalan. Dengan amalan ini pula kata beliau, nah, tempat-tempat tinggalnya manusia ini akan terbagi. Ada di dalam surga, ada yang di dalam neraka. Man amila salihan fali nafsi wa man asa'af alaiha. Maka barang siapa yang beramal salih, itu kebaikan untuk dirinya. Siapa yang beramal kejelekan, maka akibat buruk itu dia sendiri akan mendapatkannya. Man kafara fa'alai kufru. Barang siapa yang kufur, maka kekufuran itu, kejelekan adalah untuk dirinya. Waman amila salihan fali angfusim yamhadun. Dan barang siapa yang beramal salih, maka untuk dirinya sendirilah dia mempersiapkan. Berkata sebagian ulama ussalaf, yaitu mempersiapkan dirinya dalam kuburannya dengan amalan soleh tersebut. Yakni kata beliau, anal amalan soleh tersebut akan menjadi sesuatu yang dia persiapkan bagi pelakunya dalam kuburannya. Di mana di saat seseorang dimasukkan dalam kuburan tersebut, seorang hamba ini tidaklah dia memiliki perabot-perabot barang-barang dunia dari tikarnya, dari bantalnya, tempat tidurnya yang dia tidur dalam kuburannya tersebut. Tidak memiliki apapun. Na'am. Ya. Barakallahu fik. Bahkan. Ya. Amalannya lah yang nanti akan menjadi sebagai hamparannya, sebagai tangkarnya yang dia berbantal dengannya. Apakah itu kebaikan atau keburukan? Maka orang yang berakal kata beliau, orang yang membangun rumahnya, yang nanti dia akan tinggal dalam waktu yang panjang. Naam. Ya. Walaupun dia pun harus membangunnya hanya sekedar dengan puing-puing saja. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Maka tentunya dia akan lebih memperhatikan yang demikian itu untuk membangun rumahnya yang nanti dia akan tinggal dalam waktu yang lama, yaitu dengan amalannya. Naam. Berkata Wahab Ibn Munabih rahimallahu ta'ala, berkata Luqman kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, setiap orang itu punya dua rumah. Satu rumah yang tidak kelihatan, satu rumah yang bisa dilihat, yang disaksikan. Maka jangan sampai rumah yang kelihatan itu melalaikanmu. Ya. Naam. Yang kemudian engkau alladzi fihi umrukal qal, yang mana engkau tinggal ya di rumah tersebut dalam waktu yang singkat. Jangan sampai yang demikian itu melalaikanmu. Dari rumah yang tidak disaksikan, yang gaib ini, yang enggak terlihat ini, yang nantinya engkau akan tinggal dalam waktu yang lama padanya. Jangan sampai rumah yang kau tinggal dalam waktu sebentar ini, sesuatu yang dilihat, yang disaksikan, melalaikanmu dari rumah yang nantinya kau akan tinggal dalam waktu yang lama dalam kehidupan akhir. Ya, jangan sampai yang demikian itu. Demikian pula berkata sebagian ulama ussalaf, "Fa'mal lidunya ala qadri muktika fiha." Beramalah engkau, berbuatlah engkau dalam kehidupan dunia sesuai dengan kadar tinggalmu di sana, di dunia ini. Karena dunia itu tinggalnya sebentar ya, jangan terlalu tersibukkan dengannya. Wa'mal na'am, dan beramalah lil akhirat tiga ala qadri muktika fiha, dan beramalah untuk akhiratmu sesuai dengan kadar tinggalmu nanti di sana. Karena engkau kekal di sana ya. Banyak-banyak beramal dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam biswab, masih panjang. Bisa dilihat dalam Majmu' Ar-Rasail Ibnu Rajab jilid yang kedua. Naam, beliau menjelaskan secara khusus terkait tentang hadis ini yang terkandung di dalamnya targhib wa tarhib bagi setiap muslim, targhib dorongan agar supaya seorang muslim senantiasa berusaha beramal sebanyak-banyaknya dalam kehidupan dunia ini agar supaya nanti akan memberikan manfaat dalam alam barzahnya, kehidupan akhiratnya. Demikian pula tarhib memberikan rasa takut kepada seorang hamba tatkala ajal yang datang secara tiba-tiba dalam kondisi hamba tersebut banyak mengabaikan amalan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.